billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balati jati bahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zulamu minhum waqulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu lan ojo debat sira kabeh, cara gejo manane ojo madoni sira kabeh. Wejo debat ahlal kitab, ing wong ahli kitab. Terus ahli kitab niku Yahudi utawa Nasrani. Illa billati kecuali kelan perkara, ay illal mujad illa billati kecuali kelawan mujadalah, kecuali kelan perkara. Ail mujadalah tegese perdebatan alati kang ya kang utelati ku ahsan, iku luwe apik, luwe beretika, ya cara sakniki luwe beretika, luwe santun. Utawa luwih rasional, luwih masuk akal. Kedua ayat kau dini aja-aja ilawahi maring Allah Ta'ala fi ayatihi kelawan rangno ayat-ayati Allah wat tambihi lan ngilingno ala hujajihi ingatasi pira-pira hujai Allah illal ladhina zulamu minhum, tetapi wong-wong sing dolim minhum sang ahli kitab. Iku ra usah mbok debat sing apik, maknanya apik dijak tukaran terus debat to mbek ahli kitab sing ape, nak kena dijak nopo? Ape, ya nak kena dijak debat. Nara kena dijak debat ya. Dijak tukaran maksudnya. Bian harobu gambaran ento merangi sapa ahli kitab. Wa abau lan emoh sapa ahli kitab. Ayu kiru ing yen tong lakoni sapa ahli kitab bil jizati lan jizyah. Nah iku faja diluhum besar. Mongko madonia sira kabeh hum ing ahli kitab disefik lan pedang. Nak kena dijak ape ya ape, nak ora ya kan bacot jadi wah jadi ISIS sebenarnya parah Imam Syuuti. Hatta yuslimu sigo gelem Islam sopo ahli kitab ayuk tau tau gelem ngekei sopo ahli kitab al jizyata yang upeti upeti utawi bayar iuran kamu kibunan mana pajak orang orang pajak sak dure pajak upeti kamu pokoknya upeti mungkin sistem kerajaan pajak kak sidik mampir 15% ya 10% Boh, tak zakat, sing pajak ni pajak, pajak Indonesia ber, 15 ya. Untuk ngulur ada duit. Nah penghasilannya sang isore sang belia tu rapat cek, kalau Mustafa ni rapat cek. Wakulu, lan ngucapo siro kabeh, iman marimong kau bilakan, nompo sopeman alikroro ing ikrol bilcisiati glancisia, ida akbaruku. Nalikane nyeritakno sapa ahli kitab ngi sira kabeh bisa en kelan perkara mimma sanging apae fi kutubihim kang dalam pira-pira kitabe ahli kitab. Ketika ahli kitab menceritakan materi atau isi yang ada di kitab mereka, kowe kudu komentar utawa nanggapi ning ngene amanna billadzi unsila ilaina wa unsila ilaikum. Pokoke amanna iman kita billadzi kelan perkara unsila kang den turono apa ma ilaina maring kita wa unsila lan den turono apa ma ilaikum maring sira kabeh. Jika ada polemik dengan ahli kitab, kamu enggak tahu kebenarannya. Pokoknya ngomong napa amanna billazi unzila ilaina wa unzila napa ilaikum. Toh wa ilahuna wa ilahukum napa wahid. Mungkin kalau terang nongi, mungkin kalau sampai Syawal sampai besan terang nongi, karena ini memang masalah-masalah yang ilayah milkiyama enggak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli napa kitab sampai untuk rokok. Mulai pokoknya kalau balik-balik matur, kalau nak nen rokok, dungo jejer wong kafir yang kecangkeman ya. Oh sampai jejer wong kafir yang menang. Wah rokok selawas ya nak jejer wong kafir. Merkiri yang jengben itu tiang kafir nak ketemu sampai nubun rokok. Sampai nubun rokok kan mergoduso, paham ya? Kalau mereka karena napa kafir, itu terus dinyek. Muka-muka ngenyek. Nyatane kowe iman yo mlebu neraka. Lha iku pangeran gak trimo. Beda. Jare pangeran to? Beda. Tapi nek wong kafire meneng ae. Makanya kita berdoa, semoga ketemu wong kafir sing kecangkeman. Mancen nase ngoten. Rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi kadang-kadang wong kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, "Ma'afna ankum imanukum." Imanmu ora ana gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane kowe sempat jawab, "Oh, beda. Saya masuk neraka karena fasik, kalau kamu karena kafir." Apapun debat ini ndak penting karena kan tetap padha-padha. Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung wae. Tersinggung komen wae, medsos wae sing perkara wae komen wae, ana komen wae. Nah ini penting. Mulane dibak, nggih dibak sing jenengan waca malam Jumat niku sae termasuk nerangno niku. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata birahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatu nabidzunubihim wa khotoya itu. Mereka datang suan Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat, ya Rabbana wajadna hum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadzuru bika amthalil jibal. Dosane mun kados gunung. Entek. Karena gunungnya gunung Semeru ta gunung mesti Merapi ra mun kuwatah. Paham ya? Tapi huwaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Niki termasuk kalau cerita kasus kulo. Kasus kulo itu saya menemukan kebenaran sejati. Begini logikanya. Kulo kan beberapa, apalagi saya juga baca tek-teknya orang-orang liberal ya, yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini. Sampai nak kepengen iman. Iman itu bil akli ya. Iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan la dina liman la aklal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu tiga. Logikanya kalau ingin masuk surga, harus kesepakatannya Tuhan tiga. Padahal Tuhan tiga ini kan enggak nyata. Enggak nyatanya yang dua pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini enggak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan enggak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin enggak ada Tuhan, berarti enggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka, ya sudah dibiarkan. Karena mereka yakin enggak ada sebab atau enggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab, kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rungokno iki. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul kisah nyata, pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu enggak ada, agama itu candu. Orang yang frustasi dimingi-mingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, ya saya udah gedeng bareng, goblok bareng, bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kosa prima atau apalah, terus yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan, karena Tuhan itu musabbibil asbab. Mungkin orang lain bisa kosa prima, bilang kosa prima atau apa, yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah, kalau rubah butuh yang merubah, subjek berubah, berarti butuh sesuatu yang wujud. Lah yang wujud ini kita sebut Tuhan, kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibin wujud. Karena alam kadung ada, kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada, berarti sebabnya harus. Nah Sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud, harus punya eksistensi wujud sing paling absolut. Kita sebut apa ke dalam ilmu tauhid? Allah itu zat sing wajibil wujud. Artinya akal yang normal tuh enggak bisa membayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah, tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu, lalu menurut Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadung yakin enggak ada Tuhan. Ya sudah, biarkan saja enggak ada yang menyelamatkan. Wong dia yakin enggak ada Tuhan, berarti enggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya tiga, ya sudah nunggu rapatnya Tuhan tiga tadi. Kalau Tuhan tiga itu fakta. Kalau enggak fakta, Tuhan satu enggak mau menyelamatkan. Karena kadung dituduh ketiga. Kan enggak keren dituduh tiga. Torong Jawa asemane aku dhewean dalem. Ana rival. Nah, makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut liyat tabi'akul ummatin ma tabi. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman di dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh meneta tolong makanya saya pernah baca buku itu ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali, tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai dituduhi polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya dia tobat tuh gara-gara ketemu santri tuh gue ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang wahai demokrasi selamatkan kami? Demokrasi itu udah wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu enggak wujud, yang wujud itu kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Nah, ini penting kula aturaken. Nah, ini makanya ngendikane pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nek akalmu rada Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono, berarti sebabe luwe ono. Lalu wahono itu disebut wajibil wujud. Dat sing mesti wujud. Mana ni wajibil wujud? Lain tasawwaru adamu tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Jadi kita sebut Allah Subhanahu wa Taala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman ni kowe kudu ngerti. Ngerti kowe kudu mikir. Mana iman ni ora kok jumlah kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam. Fa'lam itu ngono ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah ndelok wong wedok yang haram macam-macam. Terus dawuhe pangeran, fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadhil kalimah. Dawuhe Abdul Hasan Asy'ari. Kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepura pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepura. Karena untuk berhak di sepura iman dulu, makanya urutannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir dzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Itu makanya kiai-kiai Jawa itu nak wiridan itu sedurunge istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan dibalik, istighfar dulu baru. Nah, di sini tahlilan itu dulu mana? Dulu istighfar. Ya wis kadung ora apa-apa. Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak keton aku nerangno iki. Wah, kasus itu. Sensitif. Normalnya berarti mriki mboten adab sadiliyah. Mata pokoke mlaku ngono. Tapi itu ya enggak bisa dikatakan salah karena yang melafatkan juga enggak tahu salah apa enggak kan ya enggak tahu. Tapi jelas nah ayatnya itu falam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah di wastaghfir dan tiga. Artinya untuk istighfar diterima Allah kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan Allah. Tapi kalau tauhidnya salah, seperti orang-orang kafir, buat sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap enggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus lagi wastaghfir lidan. Jadi wale lainnya nak istighfar dalu-dalu ya, mau dalu lapisan bindu terus nabi nabi istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat Allah. Lai. Terus ni gue jelas ni. Mosok ni gini, tu? Istighfar saja kan? Ya tapi ya tetap apa ya. Barang apa ya tetap. Tulah balik dan barang apa ya tetap. Duit satu saya ulah balik tetap apa. Duit ibu jayu ulah balik tetap apa. Saya ngelek, saya elek, saya tetap elek. Gak usah dijerok-jerok, no, ini sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu. Kalau gak ada kitab Sadilia, bapak saya sangat-sangat Sadilia. Emang kalau ada pelaksana Sadilia itu, sababul ufron adalah kalimat itu taufik. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat taufik. Mereka ayatnya kan, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yuhmiluna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Orang-orang malaikat yang membawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lilladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar, bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfare para malaikat dan itu saya anggap lebih mandi lah, karena sudah dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi kitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan mukminah. Maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abu Hasan apa? Asy'ari. Tapi nak mazhab sampean diwali, yang kebaik sampean mazhab tandingan apa? Mungkin sampean lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik itu lawale tetap. Jadi enggak usah dirubah. Dianggap kula kriminal. Barang musafik itu lawale. Tapi secara ilmiah sampean itu salah. Tapi kan Allah yang sakit mau nampak sesuatu yang kayak ini ya. Allah wapian. Allah bintang dengan ahli fakir. Ahli fakir sekali rata-rata kemudian rasa. Tapi Allah ngerti. Menjelaskan, makanya kalau suwan ya. Kalimat tauhid itu wajah la ilaha illallah. Nah aku enak maknanya Allah itu rata. Bisa anggap Allah itu musabib. Musabibil. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Allah itu enggak diketahui orang Arab, Allah itu siapa? Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada langit bumi, kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu enggak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi enggak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal enggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat apa? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Kita enggak ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus iqra warabbukal akram. Masih waro bukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua ya masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal mudaffirkum fa'anzir warabbaka fakabbir. Masih warabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Ini di sini pentingnya tadrid, pentingnya proses, proses tabata. Jadi enggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya Yuhanna su'budu Rabbakum. Rabbakum sopuk alladhi kholakakum. Gak ada ya Yuhanna su'budu waha dulu. Karena Allah itu gak dijangka akal. Makanya disebut Rabbakum. Rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladhi kholakakum. Makanya ya Yuhanna su'budu Rabbakum alladhi kholakakum. Gak ada ayat ya Yuhanna su'budu Allah. Karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran, itu siapa ya Rasulullah, itu siapa, setelah Islam itu siapa. Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampai sing yakin, ngaji, be ulama, bin waras ya. Terus nak gawe urutan, nak iso, ke kalimat tauhid se nak iso, nak ra iso, sak isane. Timbang rubah tahlil, dia mau ngake, malah raji sangoni, malah raji bener aja ke bid'ah, mau menegak. Ya jadi dawuh Abdul Hasan Asadili itu falam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi. Bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar, kita nanti masuk neraka, ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedun rubama ya waddul ladina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau-kalau mereka menjadi muslim, karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Mane sampean sing seneng dadi wong Islam, piye keren ya Islam niku kok. Keren. Keren sekali lah, bingung lah wis. Wong menghujat lah wis, wah Islam itu keren. Keren dunia akhirat toh, keren dunia akhirat. Wong sak niki bakas ahli kitab. Ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran Yahudi kalian nopo Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun ruwet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani Ortodok. Saya ini Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, yang pun Trinitas, meyakini tiga Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Peloso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'adus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf karfi. Padahal nisbat agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya islami. Quran Qurani. Karena salaf ora iso salaf titik sekali kengfi. Masalah kan. Itu repotnya bahasa. Jadi saya itu punya kitab Al-Om karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh, itu haram. Haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina? Makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong? Makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal-usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruhun maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu kata. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna woha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqon wal isyan. Jajal maknani. Wakar rohalan mekruhna sapa Allah Ta'ala. Ilaikum maring sira kabeh al kufra yang kekafiran. Jadi kafir hukumnya mekruh. Orang nanti haram. Wah, PKI. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk. Khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren ya gitu. Dulu jenis pesantren wong pengen ngaji, pengen alim pesantren. Tapi kalau orang bermakan pondok itu disebut santri. Kelakuan biye ngaji sapa ora suwe pondok disebut santri. Jadi bahasa nah Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron. Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah tuh karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan trinitas tiga Tuhan enggak mesti. Sekarang enggak kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok aja. Lah kowe kadang ya ora ngerti, goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu enggak mesti trinitas. Contohnya gampang Rabi Abu Hurairah itu dia ngakui Rasulullah Muhammad padahal dia pendetanya raksasa Nasrani ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah apa? Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Itu kan ada di akhir juz 6 itu wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita-kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang trinitas yang dia paham. Paham ya, jelas sifatnya juz awal juz 7 mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul taro ayyunakum tafidu minadami mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti trinitas. Itu kan kayak bahasa wong dhisik. Dulu tuh kiai kalau enggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi, ada kiai orang di duit dipuji, wah bahaya itu zuhud. Sekarang dia enggak punya uang, SDM rendah. Enggak kreatif, blas nganti kiri. Coba enggak loro ati to. Wis lara di duit, latihan zuhud dikomentari SDM rendah enggak kreatif. Dulu kiai kok santrine tambah akeh dipuji ikhlas. Saya ikhlas, jangan rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santrine sithik keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nek ana wong mati kok sing teko akeh, iku mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuwi ilhaq wa law kana mur, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ana wong mati kok sing teko sithik keren. Tapi nek sing teko akeh, mesti wong gak kan basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah Sufyan Ats-Tsauri kok ana wong mati sing teko akeh, mau teko, oh gak keren. Tapi nak sing mati kok sing teko loro padha waline keren mergo cara zaman Sofyan saiki mboten wong zaman rubah. Ya semuanya dunia berubah, saya rasa dirubah, ya tetap berubah. Bisa orang rati duit, kok keren juga. Saya orang rati duit, kok orang kerana suhut. Ya, sepertinya boleh balik bangkrut. Terus akhirnya rati duit, orang kok perkara. Kalau balik ini malah, makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani, Yahudi yang dibicarakan Quran ketika dipuji itu bukan Nasrani yang trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menekai Nasraniyah yang kholiso. Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang wong sira mikir ngono. Sira mikir. Tapi kecangkeman, orang yang sira mikir ora usah kecangkeman. Kalau suwon mari ya tobat. Kados kula cerita berkali-kali cerita saya ndak bosan cerita. Bani iku maknane ibnun, ibnun banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel iku maknane turunan. Jenenge turunan iku iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat mbek Bani Israel ya Bani Israel, manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim to diturunan apa is? Engko disebut Bani. Kados kita ini disebut apa Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Cina atau orang boy bangsa kono. Karena Nabi Adam itu turunan ning India, nak Siti Hawa itu ceblok teng Cina. Mulane diarani Cina kata Jadah, Jadah mbok mbah tuwa wedok. Jadun iku mbah lanang, nak Jadah bab itu lah Siti Hawa itu urip ning Jeddah kan disebut apa Jeddah bab itu terus wong Arab gawe sepeda budi jare sepeda Nabi Adam iku ngapur mboten ana terus jare nah ana wong umroh kepen ras sepeda iso ning bodoni niku yakin nek nah Siti Hawa urip ning Jeddah niku Jeddah enggak tahu apa Jeddah atau wong Arab Arab Ami ya Jeddah orang di Jeddah to Bang Jeddah. Nah sekarang kita kan wong beduan, disebut wong monokromo, disebut apa kita Bani Adam, Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam, meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah, orang Israel yang turunan Nabi Yakub meskipun di Medina disebut Bani Israel yang sekarang itu naisen sebuah negara. Mbok Karman itu wong biduan misalnya urip ning Israel, asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini ndak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik. Yaiku sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, disebut Bani, Bani ku anak. Tapi sekarang orang kira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang nation sebuah. Diterangno yo ora mandi koyo kulo pun minoritas. Untung digolo sampean grem rumono lumayan yo rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang nation memang nyata-nyata sebuah apa turunan apa? Bani. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan enggak mesti Bani. Bani itu turunan. Taruh saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia. Ya tentu Bani Rasulullah, Bani Rasulillah karena beliau zuriyah Rasulullah meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama-sama? Orang Medina. Yang dikitab oh ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah, tapi turunan Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang enggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang, padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama, karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang. Dan Nasrani yang sekarang masuk laqad kafara alladziina qalu innahu salisu salasa. Atau yang qulu laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah Nasrani yang bukan itu sing wa idza sami'u ma anzila ilar rasuli taro ahyunahum tafidu minad dam'i mergo mimma arafu minal haram. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan tiga itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang Trinitas. Ya tidak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang tidak ada. Nasrani yang jenis ini tidak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi-lagi. Kena dikira ya. Ya kayak gini loh. Dulu yang namanya ulama pasti alim. Yang namanya kiai mesti alim. Saya kira pacai serban. Sebelum pidato. Sebelum khusyuk. Sudah kiai. Dulu gak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya ini harus terkenal iso orang yang ngetes. Anggap pidato, sengguruh orang akeh sekiai. Gak usah tes-tesan. Dulu enggak, Imam Bukhari untuk diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan gurunya. Saya kira usah kok repot mau terjemah bariku ngomong pengguna era karuan tapi kini saya ngalim urisi urisi banget kalau pulang cara kuping pulau protes ya protes dalil ora karuan rofana sobe salah artinya salah niatnya salah bisa salah kok kayak ya itu kayak gitu dulu disebut kiai itu melewati seleksi sekarang enggak. Makanya aku enak jauh kiai juga enggak, orang ada seleksi ini. Ya nantuk duit syukuri, tapi gak usah bangga. Sama tak ceritanya ya, Imam Malik itu ngarang kitab jadi muwatta. Muwatta itu disepakati, maknanya muwatta itu di. Karena watta itu ala kada, saya setuju kamu. Itu masyur itu. Arad tuhada kita bihada ala sab'ina min fukoha il madinah. Fakulluhu muwatta arad, fasamaituhu al muwatta. Kitab ini pernah saya tasehkan ke 70 ahli hadis di Medina. Semuanya setuju. Maka saya sebut Al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Yudinya, nah salah istihad yudinya, dimaki-maki. Misalnya salah pikiran ya dimaki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada Ya ada malah kemarin ada ide kemenang mau uji kiai. Ya malah repot lagi, nanti-nanti pengujinya sama yang diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah-malah masalah. Menurut saya yus, zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben lana amal luna falakuna amal. Ya, tadi ini saya peringatkan, ya. Ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang. Itu beda sama sekali. Paham ya, apa beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak apa perubahan? Perubahan. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unsila ilaina wa unsila wala tu sadiquhum lan aja bener sira kabeh gumeng ahli kitab wala tu kadiku lan aja gorono sira kabeh gumeng ahli kitab fidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah ahli kitab komentar opo wae kuwi aja muni iya aja muni ora. Nak muni iya engko nang ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita wa ilahul pangeran sira kabeh mesti wahidun siji. Siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan, ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji, ngaralim rasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwes waras kan maksudnya. Wong ayate ku dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum. Wah. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum. Wah. Tuhan kamu. Sekarang bisa enggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah enggak dunia? Enggak, jawab saja. Enggak rubah enggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari. Itu khatam jurumnya harus ulama. Kalau saya roh definisi ulama dulu, pernah mengkhatamkan Bukhari, mengkhatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang enggak ada. Coro saya ada, diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saya ini khatam takrib, saya orang khatam. Ya tapi alhamdulillah, moga zaman akhir syaratnya banyak, malah gak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku lama. Pokoknya dunia berubah, nggih kula baleni malih. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ila hukum wahid, Tuhan kamu itu satu. Sekarang enggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Ini kan jelas. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah. Kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah anak Buddha illallah, bahwa kita hanya menyembah Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia ini? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan, ayatnya ini. Kalau kerungu itu apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ya. Semoga-moga. Mulan kula seneng ana sampean. Ana sing ngandel aku lumayan lah, rame-rame. Tapi kula bener yakin kula. Arene yakin bener tadi nggih. Pokoke sampean tak omong nggih. Pokoke nek kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Eling-eling mun niku kuncine. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah berarti yang lakon kafara ladina qalu inna muha salisun. Salah-salah. Berarti ada tiga Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz apa? 7. Paham ya? Ini lagi ya, akhir juz 6 awal. Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu laqad kafara alladziina qalu inna wa salisa. Itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiihu ibnu Maryam. Berarti ada berapa? Kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Yaitu yang di akhir juz 6 awal juz 7. Catet nak ra iso. Cuma paham ya? Akhir juz 6 awal juz 7. Pokoknya ngono, was nasal. Pokoknya kalau nyusah wan rangon iki ngantos mungkin sawal selo besar. Wong bau nih, kalau ngaus ngijang prai, pantas-pantas siapa butuh, mau nih kok resik-resik, sangar. Saya melarat tapi beli utangan, saya suka kena tomah tuku karpet. Saya ya tidak ada bujuk nak ngamuk lah, dia nih ngomal. Pokoknya, cocok diamuk mau ngerawon. Kalau niku tanggal selikur niku nembe khataman ngaji. Sakhir poso niku udah yo ngaji hikam wong tuwa-tuwa. Gus. Apa mapak lek tuku dal kula wacan no hikam mah. Mari ke mondok di kono. Tapi niku iki wong tuwa-tuwa sing wis mati-mati kuwi ana di anak diputu. Nang omah wae. Tapi ya Gus. Terus bojomu ngamuk ana wong enak kok tinggal apa ngaji. Ngamuk ora ana wonge mantel kok. Di wong wedok seneng nak ngamuk ana sing. Ya ana sing kudu ana dadi. Enak wae-wae wong ngamuk sih tinggal wong ngaji. Para bodoh kan seru biasa. Lanek kula suwon sesuk prai wae Kang. Nah, diamuk aja tidak mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu dirungokno. Kudu napa? Napa kok ora iso ngrungokno ora gelem bangkune. Ya jelas ya, terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu dua, baik Nasrono yang Trinitas atau yang lahud nasut yang itikad tadi yang laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiihul maryam. Mulane hafal Quran ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali di dipuji yaitu Nasoro yang belum apa? Trinitas yang masih asli, masih benar dan itu sekarang tak masih tanda enggak tahu terus Nasoro apa? Trinitas, terus Nasoro, Hulul, dan Itikad. Sehingga Innahu, Hawal, Masih, Ibnu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong namun wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna di pangeran kita atau pangeran kita. Wa ilahukum dan pangeran sirokabe wahidun. Siji. Jelas ya, dulu masih bisa kita ngomong wa ilahukum namun wahid. Wah, nanti kalau kita lagu maring Allah yang mesti ngunaiku. Wong sing nyerah kabeh muti u nanti sesi nyerah kabeh sing taat kabeh. Wa kadzalika lan kaya mengko-mengko sing wis kasebut anjalna nurona ing sunnah kamari sira Muhammad alkitab ba ing kitab ayat Quran nanti sesi Quran. Kama anzalna kaya oleh nurono kita ilaiku ilaihi maring Nasrani lan Yahudi atau Taurat ing Taurat. Wa khairu hal yang yani Taurat. Fal ladina mengko te wong akeh atena kamari ing sunnah gumeng alladina alkitab ba ing kitab ayat Taurat nanti sesi Taurat ka Abdillah bin Salam ba khairihi. Orang-orang yang saya kasih Taurat, sing waras, kaya Abdullah bin Salam lan wiri, iku yuk minu nabi, iku iman sopo ladi nabi lawan kitab ayat Al-Quran di sel Quran. Orang-orang ahli kitab sing masih orisinil kaya Abdullah bin Salam, kalau dengan Quran dengan Rasulullah Muhammad ya iman, karena mereka masih orisinil, sing waras, waladin ati nungkap sing waras, nah, sing waras kaya ngelawan. Wa min haula mayuk minu bi, Allah gak jujur, wa min haula mayuk minu bi sebagian mereka gak nono sing nopo iman ahli Makkah mayuk bi. Artinya ya sebagian mereka ada iman, min itu kan sebagian mereka benar-benar iman. Artinya yang sebagian mereka malah melakukan perubahan macam-macam. Seperti yukharifun al-kalimah nama amma wadi, sebagian ayat yukharifun al-kalimah min ba'di nama mawadi. Wa min ha'ula ay ahli Makkah taman di wong minu kan iman sempuman di iklan Quran. Wa majhadulan orang yang karibi ayat tidak yang bira-bira ayat yang sun. Ba'da yuhuri ya, sa'usi pertelani ayat sopa ilal kafirun kecuali bira-bira wong kafir. El Yahudi dikse wong Yahudi. Wadu harolan pertiro lahum kedua wong Yahudi atau kedua kafirin apa anal Qur'ana satemne Qur'an ku hakun hak. Wal ja'iyah lan satemne wong sing teko. Anal Qur'ana hakun wal ja'iyah ewa anal ja'iyah bihi bil Qur'an ku yung mukhikun wong sing hak. Tapi gak jahat lan ingkar sopong Yahudi dal gak mengkono-kono kabe. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ku tatlu iku maca sira Muhammad ing kopi sang sedurunge Qur'an il Qur'an iki sedurunge Qur'an ing kitabin ing kitab pokoke. Muhammad sebelum kamu dapat Quran itu enggak bisa baca sama sekali. Karena Nabi bisa itu karena diajari Allah, bukan karena bisa baca. Wala takhutulan ora nulis sira hu ing Quran biamini ka kelawan tangan tengen sira. Dan kamu ndak pernah nulis sama sekali. Idzan umpama kowe nulis laukun ta lamun ana sira Quran ya iso maca katiban terus iso nulis. Larta baik dine dadi mamang syakka tegese mamang sapa al-mubtiluna pira-pira wong sing tukang batalo kebenaran. Al-mubtiluna sapa pira-pira wong sing biasa batalo kebenaran. Ail yahudu sing yahudi fi kaidam sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa yahudi misale ngene, alladzi fi Taurat annahu umiyun layak pro walayak alladhi utawi nabi alladhi utai nabi nabi akhir zaman fitorot ikan dalam Taurat iku anda usah temen nabi ku umiyun ku umi umi maknanya ke ibu-ibuan cacilek nih maknan cacilek nih bukan rung iso nulis rung iso moco maknanya layak pro ura iso moco soko umi walak tubuh lan ura iso nulis soko umi bal gua balik utai Qur'an ayu Qur'an usi Qur'an aladhi kang cita kang teko sirobi iklan ke Qur'an iku ayat dan berapa ayat bayinatun kang jelas. Tapi jelas fi suduril ladina ing dalem dadane wong akeh utuh kang den paringi sapa aladina al ilma ilmu. Ail mukminuna tegese wong mukmin kabeh. Mergo yahfaduna padha ngapalno utawa padha jaga sapa al mukminun ku ing Quran. Wa ma jhadulan ora ngingkari di ayatina ing ayat-ayat kita sapa ila dalimuna kecuali pira-pira wong dalim el yahudu tise wong yahudi. Wa jhadulan padha ngingkari sapa dalimun ha ing ayat. Ayatnya Allah, bada dhuriya sa'usih dhuri ayat, pertelane ayat, lagu kedua wong Yahudi. Waka lulan podo ngucap sopo kafir Mekah, atau opo ahli kitab, ayy kufar Mekah. Laula unsila alihi ayatun mirobi, ehalla unsila. Gok yo dinturono alihi ngatasi Muhammad, opo ayatun ayat mirobi, sanging pengirani Allah. Pengirani Muhammad, wa fikiru atin ayatun. Nak kira ayat kita kan nganggi mufrati, ayatun mirobi. Laula unsila alihi ayatun mirobi, wa fikiru atin apa? Ayat mana nih kiro ayat itu ada yang mufrad, ada yang nopo jamak. Karena koti solihin. Kau itu ini untuk Nabi Soleh, wa asal Musa lan tokati Nabi Musa. Wa ma'idah di Isa lan nopo mayoran. Ma'idah ini makanan besar itu ma'idah. Nopo makanan hidangan. Ini Nabi Sinten Isa. Mau ma'idah itu makanan hidangan yang lek itu. Wong Arab nak dari nopo ma'idah. Ini misalnya sego bek terong itu buatan ma'idah. Nah, wong Arab dari. Tapi nak sego daging wakeh ini gue jadi ngapa maida tapi nak sego terus angkong ini buatan maida itu makanan tapi buatan apa maida kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar innamal ayatu intahu angin sinati ayatu intahu ya Allah ini sandingnya Allah maknanya terserah Allah yunazziluha nurono sopa waha ing ayat kefayasya halikaya apa kerso sopa Allah wa innama anam sinuti ing sinu nadirun iku wong sing ngekeki peringatan mudhirun kang jelas. Mudhirun tegese sing ngetokno. Ing dari mudhirun tegese sing ngetokno, ngetokno ing dari ing oleh ngekeki peringatan ingsun binari kelan neraka, ingsun medekno ngekeki peringatan ahlal maksiat ing ahli maksiat. Pun kula terangno maksiat kitab. Kula gadah kitab namine Filyatul Auliya. Ya bae rumono iki crito niki kitab ringan, maksudnya cerita ringan. Ini cerita ahli kitab sing ijek orisinal, ya. jangan keliru. Ya. Ini cerita ahli kitab yang masih nopo orisinal. Salman Al Farisi ini umurnya 120 tahun. Pinter. Adia itu pernah ngaji sampai 5 pendeta lebih. Setiap pendeta yang dia ajarin, yang dia belajar di situ itu ada yang nakal juga, mengatasnamakan Tuhan terus nuruti banyak. Terus seperti banyak itu disimpan di gereja, kemudian jadi kayanya dia. Dia tahu itu ketika si pendeta tadi mati, dipuja-puja karena pendeta bersama Al-Farisi pidato bahwa ini orang buruk. Harta kamu untuk kekayaan pribadi. Akhirnya terus dihujat. Nah itu terus ketemu pendeta benar. Sama Al-Farisi itu kalau sekarang orang Iran, Persia itu kalau sekarang itu apa? Iran. Asfahan kalau dulu itu. Ketemu pendeta benar itu sama sekali enggak trinitas, tauhid betul. Terus ketika mau mati wasiat. Kalau saya mati, kamu harus ngaji ke pendeta ini sampai 5 kali atau 4 kali. Nah, terakhir uniknya nubuah ini leng-leng ya. Uniknya nubuah itu enggak bisa ditebak. Terakhir ketemu pendeta, saya ini mau mati, saya wasiat ke kamu, kamu enggak usah nyari pendeta lagi. Nabi yang lahir akhir zaman sekarang sudah ada di Yasrib. Terus lalu saya tahu kalau dia Nabi itu gimana? Alamannya 3. Dia tidak menerima sedekah. 2 menerima hadiah. 3 tahta katifil aisar ada alamat nubuwah. Katif itu sisi kiri napa mriki nak darani. Jadi kono manane walikat napa. Pundak kiri yang dekat engsel tangan itu. Pokoke iku wong Arab nak darani katif napa. Bahu, bahu tapi agak ke bawah. Paham ya? Karena bawah, di bawahnya apa yang dipakai pergelangan napa? Bahu itu ya. Itu katif. Aisar yang kiri. Itu kan unik ya, karena hadiah dan sedekah itu sama-sama pemberian. Walhasil karena dia hidup di Irak, di Babilon, ada kafilah dari Madinah yang dulu namanya Yasrib. Salman Al-Farisi karena gak punya uang, ini kisah nyata, gak punya uang. Ini ada di kitab Musnad Ahmad. Karena dia gak punya uang, terus dia mengumumkan diri, hei kafilah Madinah, saya siap jadi budak Anda, syaratnya satu. Saya siap jadi buruh Anda, syaratnya satu. Kalau nanti pulang, kamu harus ngajak saya. Diburuh, angkati barang, diburuh. Jadi manol terus sekarang. Bonusnya, upahnya dia harus ikut ke Madinah. Karena dia penasaran sama Nabi akhirnya apa? Terus dia kerja lagi. Kerja lagi, dapat uang. Pas itu Rasulullah diparani di Madinah, di masjid. Ya Muhammad, dia masih jangkar ya Muhammad. Ini saya punya uang, kelihatannya ada pengikutnya orang-orang miskin. Tak kasih uang, sedekah saya. Nabi gak mau. Tidak, saya tidak makan sedekah. Kasihkan sahabat-sahabat saya. Sama sekali Muhammad gak menyentuh makanan itu, kata Salman kenangannya. Tapi nerima disuruh makan sedekah. Tidak, saya tidak makan sedekah. Innalan aku risu sedekah. Kasihkan sahabat saya, dikasihkan. Sudah, uangnya habis. Setelah itu kerja lagi, nemuin Nabi lagi. Ya Muhammad, ini hadiah dak sedekah. Sama Nabi dimakan langsung saat itu juga dimakan. Terus kata Salman, hadi sintani, saya sudah dapat alamat dua. Yang repot tuh dia harus melihat punggung kirinya Nabi. Padahal Nabi itu pakai jubah terus, pakai baju terus. Wah ini pusing deh, gimana? Ngomong nggak berani, belum mukmin, nggak ngomong ini alamat terakhir. Singkat cerita, adalah Nabi itu mau wudhu. Mau wudhu, biasanya Nabi nggak pernah buka pundaknya. Tapi kali itu dibuka. Dibuka terus ada mislu baitil hamam. Ada semacam toh atau apa yang warnanya kayak sebesar apa baitil hamam apa telur apa merpati. Terus dia sujud sungkem terus mengatakan aman tu bika. Saya iman kamu adalah nabi yang disebut di Taurat dan di apa? Ini Salman Al-Farisi terkenal sekali. Makanya dia Islam langsung pinter karena dia sebenarnya peneliti. Orang terus ngaji kok sampai enggak ini terlambat. Islam langsung pinter. Karena dia sudah menguasai Taurat, menguasai apa? Nah ini beda dengan Ka'bul Akbar. Itu kan yang terkenal itu kan tiga orang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, Ka'bul Akbar, Salman apa? Kalau Salman Al-Farisi itu agama apa saja pernah dianut. Ya. Majusi oke, Nasrani oke, Yahudi oke. Tapi masih yang enggak trinitas. Loh. Kamu, makanya awas tak ulang-ulang. Sekali salah paham rokok loh ini masalahnya. Nanti kamu kira Quran muji Nasrani, Nasrani yang trinitas. Oh, kriminal besar itu. Kan ngaji sing tenanan. Nara tenanan terus ora usah omong. Ngomong duit wae daripada ke fatwa keliru. Nah, Ka'bul Akbar beda. Ka'bul Akbar itu anaknya tokoh Yahudi. Dia seumur-umurnya ngaji sama bapaknya. Tapi uniknya semua Taurat diajarkan kecuali satu lembar. Satu lembar itu sama bapak saya disimpan di peti khusus. Saya tidak berani buka. Pokoknya singkat cerita, ketika bapaknya mati, peti itu dibuka. Ini apa sih kok gak diajarkan sendiri? Ternyata satu lembar yang disimpan itu sifat atau kriteria tentang Muhammad Nabi akhir apa? Nah di Taurat itu, di kitab yang satu halaman yang tersimpan tadi, ada alamat Maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanu Syam. Dia lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, terus punya kerajaan di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, Syria, Palestina, Lebanon itu Syam. Dia tidak mau iman karena Muhammad itu hanya lahir di Mekah, hijrah di Madinah. Tapi zaman itu Syam, Syria belum tersentuh oleh Islam, sehingga tidak mengurungkan Islamnya dia. Enggak, masih kurang satu. Dia terus kagum, Mbak Muhammad terus kagum. Wong kok pinter emo. Abu Bakar kagum, dia. Tapi kalau Islam ragilem, enggak kurang satu. Walhasil sampai Rasulullah wafat tuh dia ada Islam. Abu Bakar jadi khalifah dia ada Islam. Karena syarat menjadi alamatnya ini klop kalau kerajaan Islam itu ada di Syam. Singkat cerita, ketika Umar jadi khalifah, Heraklius yang menguasai Syam Syria, kan dulu Syam Syria itu dikuasai Romawi. Jadi di antara cengkraman Romawi itu nyengkram apa? Syam. Era Umar, Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga Syam sekarang menjadi pusat Islam. Terus dia baru Islam, mergo wis memenuhi syarat wasultanuhu bisyam. Makanya ada orang yang menangi Nabi tapi Islamnya nunggu Sayyidina Umar karena alamannya kurang satu, yaitu wasultanuhu bisyam. Sehingga Allah itu begitu bangga kalau ada orang Israel, Israel waras loh ya, yang Islam. Sehingga kalau ada orang Mekah enggak Islam, itu Allah nak ngenyek ngene. Wong Mekah goblok, ora tau ngaji, ora tau sinau, enggak gelem Islam. Mung sing ngaji wae Islam. Itu disebut kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi kok fa'amana kok wastakbartum. Ayo tak wacana ayat e. Kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa'amana wastakbartum. Hei wong kafir Mekah. Kowe ku goblok ra iso maca ortodok gak gelem iman. Padahal ada orang terpelajar dari Israel. Israel yang gak Netanyahu lho ya. Mungkin kok Israel mesti pikiranmu Netanyahu terus golongan sini. Dia sebagai monomoni, gue mau kenal dulu rumah. Wasahidasahidum min bani Israila ala mislihi. Ini surat nama Zuhruf ya. Mun jus bungso jus 63 ya kan? Gak roh. Ini kayak Fatih, 63 ya? Sama sih ngapal ya? Ini mau 63 kurang. Wasahidasahidum min bani Israila ala mislihi fa'amana wastabar. Cik mentalam mau Mekah, gue gak gelem iman, gue uang goblok. Uang Israel, gue gelem. Nah, tentu yang dimaksud Israel di sini kalau enggak Abdul bin Salam, ya golongannya siapa tadi? Salman Al-Faris. Artinya apa? Mulai dulu Allah itu ngakoni tenan, oh, Israel itu pinter-pinter. Israel gen lho, okay. Israel apa? Gen itu pinter-pinter, wong Bani itu gen. Mergo wong Israel mulai dhisik wis ndake, wong iman kok ngenteni bukti, ayat alamat. Nah, sampean imane kan tonggo iman lho. Konjoni iman, tapi kowe ora perlu, kamu enggak jadi hujannya Quran, iman ini wis cukup. Wong ora dadi referensi mawon, paham ya, ora dadi nopo referensi mawon. Tapi kalau ahli kitab yang kayak Israel sampai jadi referensi Tuhan. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Yang jadi saksi adalah Allah. Nggih. Termasuk wa man indahu ilmul kitab, orang yang punya kemampuan tentang Taurat dan yaitu Abdullah bin Salam. Padahal dia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekali iman, Quran itu bangga berimannya mantan. Mereka mesti bermikir, imannya itu bar. Ya mau, lah pangeran gawe sandi ku ya aneh. Wong padha-padha dikeki, padha-padha dhuwit nek disebut sedekah Nabi gak gelem nampa, nek disebut hadiah gelem nampa. Cara pikirane sampean ya padha-padha dhuwit. Wong sampean tak kei dhuwit setan nek gelem. Ya pilkada, ya pilkada sing dhuwit ya. Nah, Nabi unik. Makanya yang dikatakan alamat itu kayak sandi. Sandi itu ya hanya orang tertentu yang tahu. Terus Rahibu Bukhairah ya seperti itu. Rasulullah itu umur 9 tahun, kila 12 tahun, datang ke Syam. Di situ itu ada pohon yang kalau Nabi yang duduk itu bereaksi. Ya, kalau ada kalau Nabi duduk itu apa? Bereaksi. Nah, sini gue sampean di baro. Tapi nak Nabi misalnya lu gue pulang, kok seringin ke pulang. Iku pohonnya pindah kulon, mereka berarti seringnya kena. Nah seringnya kok gitu, kok Nabi lugu ini gitu, ujung-ujung pohonnya ini gitu. Pokoknya ngedangi Nabi tidak boleh kena apa? Sinar matahari. Lah Bukhairah aku medit. Sampai penduduk Mekah nak darani uang kok medit yang ngono, tamu ada kok tibar. Padahal dulu itu ukuran orang baik itu kalau nampak tamu, karena Mekah itu padang apa? Pasir. Sana itu dihormati itu sangat luar biasa. Makanya Nabi Musa itu Nabi itu tahu Toma. Karena ini melaku-melaku yang desa, wah semuanya desa, memedit, rauhnya cah yang mangga ngeblas. Jadi Nabi Musa itu, Nabi juga manusia, mau masyur. Makanya Nabi Khidir, Nabi itu Arab-Arab di sambut di apa? Sogati. Lagi Nabi Musa nanti melaku-melaku di satu kampung, ini pas lesu. Jubli orang kampung ketemu, ya monggo, tapi monggo, menurut orang tahu, nah ini dah. Makanya fa'abau ayyudai yifuhuma. mereka menolak menyambut atau memberi hidangan sama Nabi Musa dan Nabi Nabi Khidir. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayudayfuhuma. Nabi Musa sempat ngendikan, saya ini musafir, saya ini butuh makan. Istat'ama itu artinya minta. Biasanya kan enggak pernah nabi atau wali minta makan. Itu saking laparnya dan di perjalanan sampai Nabi Musa itu keterucut ya minta makan. Disebut istat'ama ahla. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla. Mereka minta makan. Istatama atau ama itu makan. Kalau istatama berarti amrih cari makan. Kayak gofaro nyepuro. Kalau istafaro amrih sepuro. Karena pas, ya, kalau dalam bahasa Arab tambah is itu minta apa? Kalau aana menolong. Kalau istaana minta tolong. Makanya nastain berarti saya minta tolong. Kalau nu'in kita menolong. Karena bahasa Arab ya seperti itu. Fa'abaw ayudhaifuhuma. Mereka menolak memberi makan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Barang wis medit, difonis medit, memang medit. Ada tembok di kampung situ mau roboh. Sama Nabi Khidir dibenahi. Nabi Musa sebagai nabi ya tadi, nabi juga manusia. Kok kurang penggawean wong medit temboke rusak kok toto. Ban ora wis wong medit. Ini bedanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang mengguyami terus. Sekarang wong emosi nang repot. Mulane kan amal kalau be wong terus rasa takoh iku madhabe Nabi Musa. Agar gak keduko ya mau ngekei. Nabi Khidir enggak, serak juga lah namanya ngekei ya. Dan kita mesti setuju mendapatkan Nabi Musa. Serak juga kalau ngekei ya. Ya mangkel tenang. Nah ini jelas Allah muji Bani Israel. Wa syahidah syahidu min Bani Israel ala misli fa'amana kok wastak berdu. Wong Israel sing pinternya gelem iman di Quran kue bodoh kok. Orang gelem iman. Tentu itu lagi-lagi Israel yang Bani yang hidupnya di Medina. Bukan Israel yang sekarang itu tidak mesti Bani, ya tidak mesti. Itu sebuah negara, nation. Siapapun yang nempat di situ, berKTP situ disebut bangsa Israel. Jelas gini, gini. Terus beda sekali. Akhirnya Kabul Akbar setelah Umar, itu dia Islam. Makanya Islamnya Kabul Akbar itu fi khilafati Umar. Mergo alamat di Taurat itu yang dia baca Maulidu bi Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tentu zaman Rasulullah Sugeng itu baru ada dua alamat karena belum mengalami kerajaan Islam ada di mana? Syam. Era Umar itu terjadi. Terus dia Islam. Tapi wong Islam yang Yahudi itu tetap dake. Mulane masyhur Sayyidina Umar dengan Baitul Maqdis. Bareng Palestina Baitul Maqdis dikuasai Sayyidina Umar. Di seura kanjeng Nabi nate madhep Baitul Maqdis teng Shohroh. Umar takok, "Ya Ka'bah, kalau saya bikin masjid nang ndi?" Kiblat ndi kono ya? Nggih. Ya, kiblat ke sana saja. Ya utawa mriki nak damel masjid. Iku kurang ajare Ka'bah cara Umar lho ora cara kula. Dekne kon gawe masjid ning gurine Shohroh. Jadi misalnya niki Shohroh, batu Baitul Maqdis iki Shohroh ya. Iku nang kono nggih? Nggih. Ono bingung. Mriku kan kulon. Terus niki niku Shohroh, Shohroh Baitul Maqdis. Kok nggih masjid nang gurine? Gurine Shohroh. Umar ngamuk, utekem Yahudi lho gak mari-mari. Iwak padumu nak masjid nang kene ora ijek madhep. Shohroh, berarti aku ijek madhep kiblatem. Dadi utekem Yahudi lho orang ngilang ngono jare Umar. Masyhur, wailak ya Ka'bah. Sial ku, utekem Yahudi ku gak ilang. Mergo Umar ngusul, jek aku gak nang masjid, cara kowe masjid ku nang ndi? Didesain gurine Shohroh. Ben kok nang Islam sholat berarti ya madhep Shohroh, meskipun ya madhep Ka'bah. Akhirnya Umar saking mangkle, nggih masjid iku mbelakangi Shohroh. Mulane masjid Umar teng Palestina niku mbelakangi Shohroh. Ora, masjide ning ngarepe iku. Dadi gelem ra gelem wong ora sholat teng masjid Umar teng kene Baitul Maqdis ana masjid Umar, iku madhep Ka'bah mungkuri Shohroh. Saking mangkle Umar mbek omongane Ka'bun, kesisa Yahudi niku. Ijek cara-cara Umar. Nah aku ramai nak komentar anut Umar, pak dia komentari wong soleh aku oleh, tapi nak anut-anutan oleh. Iku nunjuk nolak di se agomo itu Yahudi Nasrani itu sering sama. Ketok tentang Palestina. Orang Yahudi udarani tempat sakral tembok ratapan, ya di titik itu. Orang Nasrani bilang Bethlehem, ya di titik itu. Orang Islam bilang tempat suci Baitul Maqdis, ya di titik itu. Ya dekat-dekat situ, titik situ. Andai kan semua agama ini tidak sama, tentu ono sing darani tempat suci iku Sleman. Terus ono sobo iku Sabak. Terus Ratu Boko iku apa? Sing Sabak ya. Nak sing Bilqis, Bilqis iku to. Ratu Boko. Ratu Boko ya, nak Borobudur. Arsul Sleman. Sleman lu Nabi Sleman dari wong Sleman kene iku. Wah, mate lho, gak keren blas. Sleman jadi orang kerangin yang tahu kuliah. Aneh-aneh. Itu orang mungkin tiga agama itu sepakat. Nah agama itu ya seputar-seputar apa? Betul mak. Makanya itu ngetok no beneri Allah SWT. Lah iya nak misalnya orang Yahudi gede orang Islam kudina juga tembok ratapan dekat masjid Betul. Orang Islam nak mantep orang Yahudi kudina orang sementing aduh jenis racotok orang-orang ini orang seneng. Tapi iya nyatanya tiga agama ini dalam keputusan yang enggak ditahrif itu sama. Jadi wong Islam nape mlebu masjid Baitul Maqdis yang liwati tembok ratapan. Wong-wong nape ning tembok ratapan ya orang wong ora masjid. Jadi Imam Masjid Aqsa antum Allah mal'anil Yahud, laknati Yahudi wong Yahudi aku. Wong tanggup plek. Wong Yahudi ra masuk-masuk nang Islam ya wong Islam. Salah di titik yang karena ini masih orisinal belum muharram. Pola wali zaman atas nama politik kota suci Pak Kristen dipidani Vatikan. Nggone kono Rais Roma gorane Francisco Toki bisa dulur-dulure. Terus wong Kristen sing ortodoks mesti menolak. Sing jenenge tempat suci utawa ditempati Nabi Isa atau Yesus. Lha iku terus Yesus opo tau? Dolan teng ngendi? Roma. Moro Italia, moro Vatikan. Iku wis bingung kah? Bingung Kristen lah sih orisinil bingung lah asal usulnya piye tempat suci kok soto. Padahal di situ ada Bethlehem, ada Elia, ada macam-macam lah sing seputar nopo, seputar Palestina, ada Ordon, ada macam-macam. Makanya ini saya ingatkan jenengan ya. Jadi kalau di Quran, memang Quran itu punya tradisi seperti itu. Kadang satu kelompok itu dikritik, dipuja, didiamkan, itu pasti sebabnya beda-beda. Jadi kalau ada kata Nasoro yang dipuji Quran itu Nasoro yang belum mengalami perubahan. Yaitu Nasoro sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro ahyunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Mereka kalau dibacakan Quran nangis karena tahu kebenaran Quran. Ada Nasoro sing laqad kafarul ladina qalu inna wa salisu. Terus ada Nasoro yang jenis lahud nasud, jenis hulul itikhad kalau dalam bahasa Arab tiga ya satu, satu ya tiga sebut lakot kafarul ladina koru inna wa huwal masyikun. Nah orang-orang liberal mengira Nasara yang dikritik, yang dipuji Quran itu Nasara yang trinitas itu salah lama tuh. Salah sekali, bukan sekedar salah-salah makanya kata Ibnu Abbas, kue nara bakat ahli Quran, rausah ngaji tafsir nguk Qurannya rusak. Pokoknya anu tu lama. Ke Quran telung puluh juz, yo akeh tenang. Wis sanggup sinau tafsir telung puluh juz. Jalalan tok sanggup. Padahal jalalan tok urung alim kudu tafsir Sawi, kudu tafsir Munir, tafsir Tabari. Sanggup wis sinau khatam paham. Ora sanggup ora usah. Mau terjemah tok ngomong jamu. Ayo kembali ke Quran. Wali Quran dia gene ra tau metu kon kembali. Kene mulai cilik mau Quran ra tau kemana-mana kon bali. Sak karepe dhewe. Tapi kula ya ora gelo sak duwe hiburan. Tak gum napa? Kok sering dijak debat yang tiyang di pesantren kok gini. Aku lah ngerjawab ngoten, kowe nak sunah rasul iku hafal Quran, kowe nabi iku hafal Quran. Iki nak arep sunah rasul iku hafal. Kawani. Boleh sunah rasul sing murah-murah sing gampang. Sunah rasul hafal Quran ya mriyang no. Mriyang. Mriyang sampean no mriyang. Padahal gawane jalalan kalor gitu. Budi pisan kita. Lah nak tuku sing jilitan Kang, dadi ketok alimi, aja sing kurasa. Tambah gede tambah oke, tambah gede tambah oke. Yes, pokoknya eling-eling ya, terus Quran kadang dimuji Bani Israel sing gelem iman. Oh, eling-eling ayatnya, qul aro'aitum in kana min indillah in wa kafartum bihi wa syahidah syahidum mim bani Israel napa ala mislihi fa amana napa wastaqbar kul innamal ayatu inta awalam yakfihim ana ta ora nyukupihim ing kafir Mekah fima ing dalam perkara tolabu kang nuntut sapa kafir Mekah ing ma. Apakah mereka tidak cukup apa anna anzalna alaikal kitab bayusta alaihi anna sakmene ing sunah wa anzalna nurono ing sunah alika ing atase sira Muhammad alkitab bayi kita il Qur'an ati kesi Qur'an jitla kang tin waca apa Qur'an alaihi ing atase ahli kita uto alaihi ing atase kafir kafir sapa wae fa wa mangko te Qur'an iku ayatun ayat mustamirratun kang abadi langki doa kang ora nontek iku mujud lah kedhe ayat Qur'an iku ayat sing abadi bi khilafi ma kan berbedani perkara fikra kang disebut apa menal ayat sing ayat. Ngomong kafir Mekah kepengen Rasulullah gadah tongkat kok Nabi Musa. Malah repot nanti tongkat. Mergo agar peristiwa ini bar didakok ning museum, mok ning kaca didelok. Tapi nak Quran dikaji, dianalisis ila yaumil kiamah. Ora mugo delok. Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalem mengkon-mengkon kabeh. Ail kitab tegese ning kitab Quran la rahmatan. Inna fi dzalika la rahmatan iktine dadi rahmat. Wa dzikra lan dadi pepeling itu tanda kesi dadi pepeling di kaum min kedua kaum li kaum yukmin kedua kaum yukminuna kang iman sopo kaum kul ngucapa siro Muhammad kafa billahi baini wa bainakum syaita kafa nyukupi sopo billahi Allah baini antaran ingsun wa bainakum lan antaran siro kafe apane syahidan dadine seksi bisitki kelawan bener ingsun ya alamu bersa sopo wa ta'ala maing opo wa fis samawati kain dalam biro-biro langit wal ardi lan bumi wa minhu hali wa halukum wa min hulani ku setengah sangking mafis samawati wal ardi hali utai keadaan imsun wa halukum lan keadaan siro kabe Allah was bersa apa sening langit bumi termasuk keadaan itu keadaan Allah was bersa kabe debat baik kue rana baris ban pasrah pengiran wal ladina utai wangakeh amanu kang iman sopa ladina percaya sopa ladina tapi bil batil wong kok percaya barang batil barang sing hakikote rana hakikote Tuhan tiga itu ada ndak? Kan ndak ada hakikatnya Tuhan itu hanya satu. Hakikat pikiran nihilisme bahwa di dunia enggak ada Tuhan itu kan ya enggak benar juga. Wong hakikate ana zat sing wajibil wujud. Wa wa ta al batil ma perkara yuk badu kang den sembah pemah min dunillah sang saliyane Allah. Tapi wa kafaru ngafiri sapa wong akeh bila iklan Allah mingkum sae sira kabeh misale tadi. Orang enggak percaya adanya Allah. Percaya nih sistem alam kan lucu. Ini sudah alami, enggak usah Tuhan, semuanya sudah alami. Alami mbahmu ono sesuatu kok tanpa sebab. Iku laika te mengkono-kono kabeh wa al-khasiruna wong sing tuna kabeh fi shafqatihim ing dalam akad-akatane wong akeh. Shafqanu akad jual beli. Mereka dalam bertransaksi, dalam kehidupan itu salah besar. Khina starau nalikane tuku utawa ngambil sapa wong akeh al-kufra ing kekafiran diambil bil imani dadi regani. Wa alam. Niki kula donga mengke pokoke amin mongke mesti kula sesuk ora ngaji mergi napa. Yo wae pantes-pantes e bebodo kok sibuk kan. Jadi iki ibu kula niku kepengin kula nang langsung mergi bodho. Kula niku gadah donga saking isya sering kula waca tiap setengah sekawan mulai tahun-tahun wingi. Pokoke niki jenengan amini nggih. Pokoke yakin mau entuk Lailatul Qadar nggih. Sama akhir gelem ngaji sanggup apik ngene mau. Ora usah takok alamate tetep roh. Pokoke yakin tuh ngono ae. Alhamdulillah. Kok yakin tuh? Lah kok roh. Yakin ora perlu roh. Kowe yakin ana swarga? Yeah. Roh. Yeah. Ora le iya pokoke yakin ora usah. Ora usah. Kowe yakin mlebu neraka? Enggak usah yakin. Nak ben delok ya ora usah. Cemplung malah repot. Dadi yakin mboten kedah napa ora. Terus niki kula iki dongane Kanjeng Nabi ketika mulang Abu Bakar ya dongane Nabi ketika mulang Abu Bakar. Nu sering kula waca iki kula yakin donga niku mustajab tenan nggih mergi maknane niku sae sanget apalagi niku musal-sal sange guru-guru kula antos Imam Ghazali iki ngelacak Ihya niku gampil sakniki niku gampil sanget iki kula bolak-balik matur teng mriki kula nu syukur Ihya niku akhirnya terungkap makna-maknane kabeh sawise ana sarai jene ithafus sadat al-mutaqin. Jadi dulu Ihya pernah dikritik masalah hadisnya macam-macam, tapi selesai setelah dikarang sarahnya oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi. Di sini Sayyid Murtado Az-Zabidi. Itu jenisnya kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin, 14 juz. Ini 14 juz. Ihya itu 4 juz rata-rata, disarai ini 14. Kalau alhamdulillah sering sinau sarai, terus kalau ini buatan sinau iki atau besar yang sinau sarai. Sobo bayang no, gitu. 14. Ini aku kena gue tuku sapi kamu, tapi rasa gue tuku sapi. Lah ini aku tiang muta akhirin setelah Abdul Wal Haddad. Terus dia Sayyid, tiangnya Sayyid, Sayyid. Ya Sayyid, Zuriyah Rasulullah. Yang Sayyid sekali alim, dia alim benar. Terus Mujaddid itu roto-roto itroti Rasulillah setelah. Jadi kaya jodelo. Ya orang Jawa yang alim gak ada, tapi kalau Sayyid sekali alim, dia mau alim benar. Yaitu Sayyid Muhammad, Habib Zain. Sama dia anak saya Umar Hafidz yang kelas-kelas gitu nggak kata banget di uang butuh delok percobaan delok ya kita ngakui lah mbak si Mas Ari yo alim dia jo alim ya kayaknya tapi gue butuh roh ngomong alim sing sama nopo habaib ben fair nopo habaib yo ngakui kealiman kita karena habaib ya banyak yang ngaji non nopo habaib saling mengakui lah nggak masalah itu. Sayyid Zabidin itu muntiang saniki Bado Abdul Al-Haddad ini di murid mulazim di Mekah namanya Mbah Abdul Manan. Ini itu tiang Jawa, tiang termas Mbah Abdul Manan di anak alim ini Ki Abdul. Ya, Kiai Sinten Ki Abdul di anak alim alamah ini Ki Mahfud. Jadi Mahfud bin Abdul bin Abdul Manan Ki Mahfud di murid alim jenenge Mbak Fakih Mas Kumambang. Beliau di murid alim jadi Mbak Zubir. Niki yang sanad kula, Mbak Zubir Dahlan. Gada putra ya sekaligus muridnya Mbak Mun. Mbak Mun Zubir, Mbak Maimun Zubir. Jadi nak jenengan kepengin sanad dugi ithaf niku gampil. Ini misalnya wau misalnya Mbak Mun, Mbak Zubir, Mbak Fakih, Mbak Mahfud, Mbak Abdullah, Mbak Abdul Manan. Terus saking kita ithaf di situ disebutkan nah sanad beliau sampai ihya. Sampai sinten Imam Ghazali niku muridnya Imam Haromain. Imam Haromain murid Imam Juwaini. Imam Juwaini muridnya Kefal. Terus nanti Kanjeng Nabi. Ya sanad ini penting karena teks itu terbatas. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal ulama. Saya ulang lagi, yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal. Ahwal itu perilaku. Rasa iki ada banyak aliran sing hanya percaya tekstual. Itu bahaya karena teks akwal itu hanya bisa diterjemahkan lewat ahwal. Ahwal itu ahwal, ahwal itu nopo. Ya perilaku, nopo karakter, nopo. Mau ahwal itu enggak bisa diterangkan. Bon ge. Terus lah itu sanad, mulane ana pepatah mantala wabila sehin fasehu setan. Wong sing belajar tanpa guru, gurune setan. Karena tek itu apa ya? Ya tek ya tek. Tek itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya begini. Ada orang ngomong gini. Kowe nak seneng gurumu ya sering soan. Oke, dalam bentuk seneng diantarane soan. Tapi kalau tek bisa dibalik, kira seneng gurumu aja sering soan ganggu tok. Sekarang soan tuh ganggu. Bagi kiaimu ganggu. Kowe kangen anak kiaimu ora kangen. Kowe enak wae pas sumpah kepen soan kiaimu, lan kiaimu pas sibuk. Maka bahasa itu sama benarnya. Kowe enak seneng ya sering soan. Oke, benar. Seneng itu bukti. Soan itu bukti. Tapi dibalik juga banyak orang yang seneng kiai ini jarang soan. Alasannya kalau soan ganggu karena beliau punya keluarga, punya wadifah, punya macam-macam tak soani kan. Sama benarnya. Ini tek. Yang benar apa? Ya ahwal. Soan ya butuh momen, tidak soan ya butuh momen, momentum. Ini jenis ahwal. Sehingga Nabi itu sering disuani sahabat, kadang Nabi ya duka, cong, pengen ngenteni suan, tak timbali. Karena kalau nggak ditimbali, Nabi kalau di rumah itu milik keluarga. Karena Nabi jarang di rumah, kalau di rumah mungkin milik istri, milik anak, milik cucu. Nabi butuh gedong putune macam-macam. Sehingga ada ayat, walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairalahum. Kalau suan Nabi jangan ke rumahnya, nunggu Nabi keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid, berarti Nabi milik publik. Milik apa? Sehingga Nabi ketika di teras masjid, sahabat bersoan. Berarti Nabi milik publik. Tapi sekali masuk dalam, tidak ada yang berani soan karena Nabi milik keluar. Itu disebut, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan soan Nabi kecuali ditimbali. Karena kalau beliau di rumah, berarti milik keluar. Nabi karena punya istri, punya anak, punya cucu. Kan tidak lucu misalnya Nabi lagi gedong putune, seneng-senengnya Mbak Hasan Husain. Assalamualaikum. Bertindak, bermulang, lagi apa gedong putu. Assalamualaikum, alasannya kangen Nabi. Nabi yo kangen putu, nih, mana uang udah mikir. Makanya nunggu di Bali. Nah, tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, berarti Nabi sudah menyediakan dirinya untuk publik. Yang disebut walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihim. Mbok ya, mereka sabar kalau suara Nabi sampai Nabi yang keluar. Makanya kalau sahabat suara Nabi itu nunggu beliau keluar ke teras apa? Masjid. Lah ini kalau nuruti tek, sama-sama mungkin baik. Tapi yang bisa menerjemahkan itu ahwal apa? Begitu juga misalnya ada tag ini. Ini cerita Sufyan As-Sauri. Nabi nate dawuh, kalau kamu ingin jadi orang baik, sering-seringlah silaturahim dan banyak-banyaklah teman. Kata Sufyan As-Sauri, banyak teman itu maknane itu jarang ketemu. Muridnya protes, ini tagnya suruh banyak teman kok malah kok jarang ketemu. Kowe nak sering ketemu, sering roh eleke kancamu. Nak jarang ketemu, roh padok, roh apike. Jajal aku sering ketemu, nak ora sering kecewa. Lah ini ahwal. Jadi tek itu kadang dimaknani ulama itu waliane dan ini ulama tahu. Misalnya aku senang Mustafa, emang aku jarang ketemu. Aku dadi tanggane yakin tak jamin. Wong namo klunak-klunuk tho. Sesuk-esuk ngelus-ngelus jenggote bariku mau nang musala. Bariku kadang diceluk ora jawab perkarane sibuk wiridan apa lagi rapone. Kan mangkelno. Tapi nak ketemu orang-orang mbok delok padha. Sik saleh, mbok men ngurusi musala, dal rantok gaji, delok padha. Tapi nak mbok parki, ki roh keluane. Jebule gremeng juga kan terus. Jadi akhirnya makanya Sufyan As-Sauri maknane aksir min ma'rifatin nas bi makna aqil min ma'rifatin nas. Angger kowe jarang ketemu tambah seneng terus. Sufyan As-Sauri maknane karo zur ghibban tasdaq. Dia nak ketemu orang marang-marang, kok orang tambah. Mulanya kayak ngaji gitu sebenarnya ini dari bucu. Ini bucu muka angin berkorak itu. Berkorak itu terus bentrok, nah hilang kan? Jangan-jangan katut beduan. Sekali mulai, alhamdulillah kok gue sama serabi duit lah sementara di rumah. Tapi salin di rumah terus, di keranyam. Mulanya ngancam ingat barang, kok sesuai apa? Gue surhiban, terus tetap. Ini ahwal, lagi-lagi ini ahwal. Jadi makanya ada tek, ada ahwal. Sehingga kita butuh guru. Karena guru ini yang menguasai mana tek, mana ahwal. Nah, saya ini uang udah belajar ngangkut tek. Takdirnya ini hadis sokai ini, hadis sokai mbah mungkin itu menguasai hadis itu lagi pirang dino. Hadis itu butuh ahwal, ini butuh apa? Kayak apa Nabi bencinya ketemu orang yang tidak mahram. Tapi semua orang tahu Nabi itu yang dalam, jadinya bariro, wedo. Ya duwe ta dalem lanang jenenge sinten Anas. Tapi kira usah muni halal ora halal keterusan wong kowe iman pas-pasan. Ya ora usah muni haram kabeh kiai rata-rata de cadal. Kan gak mungkin ora de cadal putri kon masa. Ya de cadal lanang kon noto RPG. Tapi ora usah muni halal. Ora muni halal kok lanang wedok kumpul sak enake dhewe. Muni haram kabeh guru-guru mu de cadal to. Lah iku ana akwal ana ojo kumpul kumpul wedok ngene-ngene kumpul wedok mari setan. Nah ono ora usah kaji. Ngkaji mesti sak pesawat ya pramugari. Ya to. Berarti munamune aja kumpul wedok nyatane sing ngomong ya do kaji, padahal kaji ku kumpul. Wedok mesti kumpul. Kadang sak rombongan ya jejer bojone wong malah iya ya alim kok jejer bojone wong lha piye pas pesawate nomere jejer. Kadang bojone wong nak pas tuwaf wedi malah gandeng kowe. Lepas sowan pangeran, kabar sowan pangeran malah gendeng. Mulane aku sering ngomong mbek mutawi-mutawi padahal do kiai-kiai. Kowe ku kiai, pas sowan pangeran malah gendeng-gendengan yo kusul kadang yo isin. Pas ning Indonesia ora tau jeneng gendeng mung wedok ora tau. Lho pas sowan pangeran ning Ka'bah malah gendeng. Lha kok sapa gendeng iki? Wong e wedi yo kusul aku piye kecet. Lha ini jenenge akhwal. Yo menah muni haram tapi yo kok gendeng. Tapi kok aja muni halal. Muni piye? Ya iku ahwal iku. Ahwal wis menengan. Ya iku bedane ulama sing nganggo guru piye ora, mesti ana ahwal. Kanjeng Nabi bolak-balik karepe mulang iku ya wong wedok diulang wong wedok. Tapi wong wedok-wedok diulang Aisyah ora gelem, yo diulang Kanjeng Nabi dhewe. Piye? Sampai Sayyidah Aisyah nak Nabi mulang di jam ini, wong Ansor nanti isin. Ngaji tak ulang aku ora gelem senengane ngaji wedok juga bagi. Saya duka. Tapi Nabi malah muji nikmatin nisa nisa utan sora kowe wedok-wedok anso. Kok seneng aji. Aisyah gremeng perkara. Bahaya iki ngono maksud itu Aisyah. Nak bojoku disenengi wong akeh, kok ciri khasnya Nabi disenengi wong akeh. mana uang bisa ngaku nabi nak diseneng di masa alamat ya. Yusuf diseneng orang seneng di seneng senengnya perkara saya ini nabi bi Khadijah sing lamar nabi bi Khadijah delok kabeh tarek Khadijah kowe kan sing lamar tuh dadi iku akhlak ndak ini penting kalau terang no saya kini kata uang ngaji lu tampo guru tampo jadi semua orang kena dulu alhamdulillah pulau ini pulau jenengan gak ada sanad sahwal ini ya. Gak ada sanad usah nopo ahwal ini ngonten ibu katus kiai ngaji kadang istiqomah kadang ora guru-guru kita seperti itu Mbak Maksum Lasem Abe Bali Maksum Krapyan ini gua nak ceritane Bapak kula, ini kan termasuk guru ini Mbak Dimyati Bandik Lengeri nanti ngaji Mbak Masyum Mbak ini termasuk pernah Mbak Fiyut-Fiyut dulu Mbak Fiyut kula itu yang langsung Fiyut kula ini Mbak Yuni Mbak Bedowi garwane Mbak Umar di Mbak kula itu putune Mbak Umar, Umar bin Arabi ya garwane Mbak Umar ini keluargane Mbak Dewi ini kurang ngaji umus ya, ngaji ini musuh tafsir jalalain itu Mbak Nantok kan ini kurang ngeris muantok ini Mbak Farka'u Mbak, ya dong ya Rob Ansik padahal kiai Ali mengun, ya dinten. Lah Mbak Masum enggak ada sakmuk kopi. Niku sakmuk gedhi. Aja ngombe aja misale kaya kula kan aja ngombe. Bar roken ngombe glogok-glogok dikira tiket. Lah nek aku ngei cung ngei cung. Jebule Mbak Masum yo njaluk meneh. Dulu tuh biasa. Padahal kaya apa kalau mereka ngaji taklim muta'alim. Nah ana gurune kon ngadeg. Tapi nyatane piye-piye bisa muridnya biasa kecil-kecil kan. Dia ono akwal, ono akwal. Kayak apa sahabat hormatnya sama Nabi? Tapi kadang ikut kecil-kecil. Nabi jarene ning tek kan, Nabi gua ngendikan kecuali penting. Tapi Nabi ndak ketemu adi Anas, ndak takok. Cuma manuk mije. Ma fa'alan lughair. Ya Umar, ma fa'alan lughair itu masyhur. Umar itu dulure Anas, jenenge Umar. Pas Nabi loro, pas nangis mergo manuke iku mati, wae mati. Nanti wis gedhe angger Nabi ketemu cung manuk piye. Jadi Nabi ada akhwal. Ketika dawuh Nabi api-api wong sing ora ngomong ora penting, tapi Nabi itu sering ngendikan ora penting, Nabi cah cili-cili ya guyon. Cung manuk piye. Ana wong rono ya ya Rasulullah saya bagi pulang saniki mpun dalu wis tenange kok tak tumpak anake unta. Bareng wae mulai kaya unta tuwek. Ya Rasulullah jenenge jare anake unta ni kok unta tuwek, maksud tuwek ya anake unta. Masih tua ya. Tapi Nabi ora sengak ora anakmu ora ora terusane ora ono. Masih tua ya. Jadi Nabi itu ya rileks. Nabi itu rileks. Itu masyhur. Dulu Sayyidah Aisyah itu mangkel sekali kalau ada halah dolan. Halah itu dulure Khadijah. Itu suaranya persis Khadijah. Itu kalau sowan di Nabi, itu Nabi fa inna hadzakiruni Khadijah. Saya itu ingat Khadijah, terus dikasih makan buahnya. Di pokoknya Nabi itu memberi hidangan halal itu luar biasa. Mereka ngenang Khadijah. Terus muji-muji Khadijah. Halal itu pengennya Nabi. Walhasil Sayyidah Aisyah cemburu sampai ngendikan, kenapa kamu ingat ajusan sowa? Wong tua elek is mati. Waqat abdalah kawah sing khairan minha. Sudah diganti sang gue apik di bangat. Perawan ayu jurek. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah mangkel karena ibunya dikomentari tua. Dikomentari apa? Tua. Dan itu enggak bisa dihentikan Aisyah karena Aisyah masih muda ketika itu masih umur 16. Wong Nabi wafat tuh Aisyah umur 16-17. Kira-kira sekitar itu. Akhirnya Nabi untuk menghentikan cemoohan Aisyah yang merisaukan Sayyidah Fatimah. Fatimah diwari dia kepengin Aisyah mari ngelek-ngelek kuwi. Iya ya Rasul. Kandhani dene. Saya ayune dene iku perawan untuk dudu. Ibuku iku ronto untuk Joko. Ternyata Nabi solusinya ya guyon. Akhirnya Aisyah sadar, jebule aku gak keren. Aku iku perawan untuk dudu. Aisyah kan perawan untuk dudu. Khadijah rondo untuk Joko. Semenjak itu ora iso dinyek-nyek tuwek-tuwek iso ora iso. Piye-piye keren. Marum Sayyidah Fatimah sudah menghentikan. Nah ini akhwal. Kalau melihat akhwal itu orang depan Nabi itu gak boleh guyon, gak boleh omongan laho. Tapi ternyata ya ada juga perdebatan-perdebatan di depan siapa? Rasulullah. Jadi ada akwal, ada akwal. Ya ada akwal. Ya nah, nek misale ngaji yo, misale rohen ngaji ta'lim ta'lim diterangno. Nak ambek guru nurut, nak gurune ra omong jeng ngaji yo. Rohen nak apal batu kulo turu sik ngoros. Ya tenang wae, yo aku ra piye-piye. Iku akwal. Napa? Akwal. Nah, jadi ini penting ya, karena sekarang itu banyak orang paham Islam hanya lewat tag, itu udah bisa. Tag itu tadi ya, tag itu fleksibel, kadang malah terbatas karena tag itu kadang. Misalnya begini contoh paling gampang. Nabi misalnya ngendikan tasoddaku walau bi firsani saden, kowe iku sedako senajan to sikile wedhus, sambile wedhus. Terus kowe apa memaksakan sedako tuku sikil wedhus? Tentu ya karena Nabi orang Arab biasanya mau makan-makan mayuran nyebelah wedhus sehingga kon eling tonggo lewat sikil wedhus. Lah nek sembo sebelah pitik kok nganggo sikil wedhus piye? Wong sembo sebelah pitik tentu dadine sikil. Nah, ini kan tapi tag-nya tetap walau firsana satin senajan to sampil apa? Wedhus. Ada lagi misalnya menyangkut zakat. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min akidin. Rasulullah kalau zakat fitrah itu satu sok kurma atau satu sok susu kering. Sama ulama langsung diganti, maknanya kul, makanan pokok. Kalau kamu nuruti tag, berarti zakat fitrah harus pakai kurma, karena tagnya kurma. Gitu. Tapi kita kan tidak mungkin di Indonesia menemukan kurma. Wong larat pakan kurma untuk loro, yakin. Malah linu. Mulanya kita sering dibantah tiang-tiang, tapi sunnah rasul itu makan kurma. Iya, makan kurma tapi nak linu ya rasul. Tapi ini sunnah rasul. Kita omongi sunnah rasul nak sholat di Mekah Medina orang yang Indonesia, cangkeman namun. Lah apa persis? Mangane apa persis Nabi kurma. Lah nak persis Nabi kau jurep. Ono jurep di Mekah. Nah sunnah rasul apa? Kita omongi Nabi ku neng tahun 600 itu di Mekah. Kau tahun 2012. Surah pas tahun ini wes. Misalnya wong kok kelar urip nang Mekah sih tanya Nabi dhisik sugeng ku nang taun pira 571 ya sampai 610 itu wahyu 600 pokoknya abad pira abad 6 menangi abad 7 nggih nggih nah, Nabi jadi nabi sekitar 610 berarti wafatnya sekitar 623 ya nggih. Mustafa aja hitung-hitungan usaha. Enggak, keyakinannya orang banyak itu Nabi lahir berapa? 500. Enggak 370 aja angel temen. 570 ya misalnya. Kan 40 tahun jadi nabi, berarti jadi nabi tahun 610. Setelah jadi nabi wafat kan 23 tahun. Nggih toh nggih. Lah nggih kan jadi nabi di Mekah 13, di Madinah 10. Berarti kan jadi nabi 23 tahun. Berarti benar. 633. Nah iya misalnya nak urip nang Mekah pe tak omongi Nabi urip yo sugeng ning taun iku. Ndak perlu ngotot seperti itu. Makanya ini jenengan sing syukur. Nah di antara doa-doa itu kita butuh ahwal. Meskipun kita punya ahwal ya kita butuh nopo. Ternyata ahwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikane karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu nopo? Terbatas karena buta muktadal hal. Begini tak contohnya di usul fikih buatan sekali-kali ini mengulasi supaya Zakaria Al-Ansari nak nyontohkan begini bahwa ngendikan itu ora oleh jadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa jenggot itu takok aku Gus, wedhus itu wajib zakat atau ora? Terus tak jawab alal gunami zakat bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat karena yang tanya itu tentang wedhus. Makanya kata Zakaria Al-Ansari di antara tag yang tidak mengikat adalah lahirnya tag karena ada penanya kayak ada orang Bedui tanya ya Rasulullah hal fil ghanami zakat atau Nabi jawab lil ghanami zakat karena yang tanya tentang kambing ya Nabi jawabnya. Itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dzar, ya Abu Dzarin, ya Mu'ad misalnya, ya Masyur misalnya gini. Karena ketemunya Mu'ad Nabi ngendikan ya Mu'ad ini ukhibuka. Fala tada'anna duburakuli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. waktu ini batik itu fakul si dubri kuliah sholat tidak ada apa kata. Mu'ataku seneng kue mulanya nak bersolat atau jolali dungo ini apa Allahumma a'in ni ala dzikri. Terus sekarang terus yang mendingan iku kanggo mu'at yang diomongi mu'at kini orang mu'at ngelakoni iku gedeng tawaras tidak sama jawab gedeng tawaras gedeng. Jadi tag yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas dawa ya mu'ad ini uhib buka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya mu'ad yang kena hukum boleh wiridan tadi? Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul pergi. Nah, tapi kenapa kita tidak janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau cekuk kabeh. Berhubung guru kita mau cekuk kabeh, hadis yang mu'ad itu ya sebenarnya mu'ad tadi. Saya ini yang beruang ya. Muat ngono ae sokoe. Faham ta Mas? Makanya ada akwal, ada. Nah, nuruti akwal yang disebut ya, Pak. Muat. Lah saiki wong dijak tek-tekan. Kiai-kiai kita, guru-guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sokoe. Sudah ditafsir Al-Albani yang mereka lakukan enggak ada hadisnya. Yang benar tuh kamu enggak tahu hadisnya, ora kok. Enggak ada. Alimku sepi rokok nganti ngeklaim. Enggak ada. Hadis. Mulanya Said Zabiti ini cerita Ihya. Said Zabiti pernah didatangi. Ya Said Zabiti, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang enggak ada, tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Zabiti, cerita yang sama pernah terjadi zaman ini nyebut. Aku lal hadis hafidh, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang kamu enggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonane saya dari itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang enggak ada sebetulnya tapi ditulis. Ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Cari Imam saya David, apa Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu enggak hafal ya pas itu. Akhirnya mulai menang semire, biasanya orang nak kalah terus mutung. Nah sanat sampai yang nuduk saya Zabiti. Coba sampai ngakoni lewat aku borat, tapi aku ngakoni kan tadi sampai nalim juga sih. Nah sampai ngakoni tidak usah lewat alim aliman. Jadi saya Zabiti itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid gara-gara so nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai selama 600 tahun. Bintang? Alhamdulillah, Mbak Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad. Sing dibeto Mbah Munawir teng Jogja rin kapundhut Mbah Mahfud kapundhut ning Mekah terus Muhammad dibawa Mbah Munawir teng Jogja terus dindukno tiyang petengan terus lahirno Gus Harir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah akhirnya Kiai Mahfud yang mulazim teng Mekah akhirnya duriyah hidup teng pundi Indonesia. Jadi wonten sanad genetik ngene lewat petengan berarti lewat duriyah. Ada sanad keguruan yang lewat Basyubar karena kadang murid itu luwe perso timbang putra, kadang kan putra cilik murid menangi sepuh, paham ya? Paham ya? Ya mungkin, maksudnya kados, misalnya kok kula mati sakniki, tentu sing ngaji jalalan kula malah rugen, anak kula Hasan rong tau ngaji, padahal anak kula Hasan tapi rong tau ngaji jalalan, rugen sing wong liya kriting ngaji, misalnya kula mati sakniki paham ya? Akhirnya Hasan ape sanate tok aku dadak liwat oke, hadasani kriting an abi. Soalnya kan tuh, jadi hadasani kriting an abi. Lu padahal Hasan anak kandung kula tapi nak ngaji jalalan tek Jogja kan kudu hadasani kriting an abi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanadnya lebih mutasil enggak juga. Kata anak pas kecil abai. Makanya kamu jangan terprovokasi oleh Syiah yang mengatakan gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, cung, masih ibu-ibu cek caci. Lek. Paham? Paham itu. Lan wong ngaji. Kok merovokasi ini wong ana keluarga, ana butuh kok keli? Sing keliyo pas iku Hasan-Hasan iku umur piro? Jadi normal ya misalnya aku mati saiki, saya ngoleh buka tafsir jalalain, mau maling deh, gempa alim. Iku yang rugen pipi, saya untuk sanad mutasil ngaji ada depan depan. Kelas saya masih songong rumah nabe ngantuk, kan wong top. Gak semua orang iso ngaji jalur bek nopo. Itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya enggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih, Mas Kumambang. Mergo Mbah Fakih menangi beliau ngajar. Paham, paham kalau maksudnya. Paham tenang kok. Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah, piye gelem Nabi. Mung sing dari anak Nabi ku Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fasih kan nerangkan. Oh iya ngene cung zaman aku ngene. Makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Jadi aja percaya akwal to, percaya akwal. Nggih percaya napa? Akhwal. Karena akhwal ini yang menentukan. Mulanya sebenarnya Imam Nawawi sing ngarang majmu'. Uwangu nak ndonga kesunatan madhep kiblat, tapi ora usah men madhep kiblat wae. Mergo Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhep kiblat itu senengane slenden Ka'bah. Saiki slendene mungkuri ta madhep. Aku oleh kupoce aku oleh guyu ra berbeda. Dadi oleh ge dalil ringane. Nabi Ibrahim bisa dibangun Ka'bah, par keselele ya slenden apa dadi. Saya jawab. Ka'bah slenden niku mungkuri ta madhep. Tapi ora usah arani mungkuri ya slenden ngono wae. Mergo nek mbok arani mungkuri kok kesunatan mungkuri Ka'bah, niru Nabi oh sarap. Misalnya kayak aku saiki kan ngaji mungkuri Ka'bah. Terus kowe mending ngene, kesunatane ngaji mungkuri Ka'bah. Koyo sing dilakoni Gus Mbah Gendeng. Ya wis pokoke ngono. Ora usah diterangno, wis pokoke. Ya terus niki kula waca donga sinten. Dungane Kanjeng Nabi pas murang Abu Bakar ini pas mulang kok. Ini sering kula waca. Kan njang malam nopo? Selawi, saiki malam nopo? Malam-malam waktu ke malam selalu. Sampai boleh gajil tak waktu mu malam. Kecuali Imam Syafi'i boleh tu kau teru 10 terakhir. Gimana boh? 10 terakhir iso ganjil. Cuma sing paling bisa diharapkan sing gan ganjil. Ya, sing paling bisa diharapkan lagi itu libur. Di 10 terakhir di taksis ganjil. Terus ganjil sing boh. Mungkin kita apa ini buatan sani di pinter kita, tapi kalau ini itu mau tentang Quran tentang tawasule. Nah, kalau waktu ini terus, kalau waktu keterangan dia ini. Ini kita kayak tengah hiang ya tadi. Ya waktu itu sama yang terprovokasi, nah orang yang muni hadisnya ikhya itu gak bisa dipertanggungjawabkan. Itu Rabbi Yunani saya jadi sama orang yang ngiritik itu, apa kamu hafal semua hadis? Tidak, jangan-jangan yang pas kamu gak hafal. Ya pas ya itu. Oke, doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun sampai namin tengah timon, kalau waco, nopo. Kalau waco ilmiah ya maupun, waco ini sami kalian doa. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ayyakula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakar As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyyika. Terus sekarang wa Ibrahim khalilika wa Musa najiyyika wa Isa kalimatika wa ruhi. Jadi mintanya inni as'aluka bi Muhammadin nabiyyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya wa Ibrahim khalilika wa Musa najika wa Isa kalimatika wa ruhik wa fitrati Musa wa Injil Isa wa Zaburi Daud wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bi kulli wahyin auhaitahu wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajmain wa bi kulli wahyin auhaitahu au qada'in qadaitahu au sa'ilin a'taitahu au ghaniyan afqartahu au faqiran aghnaitahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang engkau kayakan dan demi orang kaya yang engkau fakirkan. Jadi gampangane supaya wong gak ada tawadhu, jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Sing fakir ya duwe rojak, jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi atau Audolin hadir tahu was aluka bismikal ladi anzal tahu ala Musa sallallahu alaihi wasallam was aluka bismikal ladi basas tabi arza kolibat was aluka bismikal ladi wadok tahu ala arti fastakor was aluka bismikal ladi wadok tahu ala samawati fastakolat was aluka bismillah ladi wadok tahu ala jibali farosa was aluka bismikal ladi wadok istakolat bi arsyuk was aluka bismikat tohri tohiril ahadis somat. Jadi saat terusnya terus dongane Kanjeng Nabi mari Abu Bakar niku kula donga sedanten antar zukoni niki kalau kita sebagai imam di gentina nggih antar zukona Al-Qur'an wal ilma bih. Semoga kita diberi rezeki Qur'an wal ilma bih dan tahu tentang Qur'an. Ya, terus watakhlitahu bilahmi wadami wasami. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Qur'an itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau waca Arab iki, wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Mane nek iso hafal Quran iku wis katek menyat. Paribasane nglilir iku wis iso. Dadi mane kula keturon diguga Mustofa mulang jalalen ya iso, aja kok golek kamus ngalor ngidul sih. Mergo Quran wis dadi darah apa? Daging. Saiki urung dadi darah daginge wis dadi go fatwa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar juga syaratnya hafal Quran itu wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wa sam'i wa basari. Terus wa tastamila bi jasadi. Dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Wa tastamila bihi jasadi. Dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Wa tastamila bihi jasadi. Jadi ini nopo kula jajan jenengan iki karena doa yang saya baca hampir setiap setengah empat kalau musim Ramadan. Kula nak maca nggih ora tau tenanan. Perkarane nggih kula yakin Allah menyembadani. Pokoke tenanan ikhlase mawon mboten usah. Engko tenanan dungane dibule yakin, nek tenanan Allah ora nyembadani iki berarti nyifati Allah itu eleke cek eleke wong nek aku ora tenanan Allah ora nyembadani. Berarti Allah ora pati apik ngenteni wong tenan. Ora usah ngono lan dungo itu. Wis biasa wae ya Allah kados biasane jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat sing mboten nggih jenengan tetep apian terus donga tak warai dadi. Dadi sampe pangeran sing manja sing happy tetu kok ribet. Ya Allah, biasane jenengan apian pas kula pas sing mboten pas. Biasane nggih. Apian. Kula yakin apiane jenengan masih berlanjut ila yaumil kiamat lan setelah kiamat. Pun ya tadi ini gini watas li tahu bilahmi wadami wasami wabasori watas ta'mila bi jasadi bi haulika wa kuwatika fa innahu la haula wa la kuwata illa bika ya arhamar rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalbihi wa rida nafsihi wa zinata arasyihi mudata kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Thank you.